Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Terakhir kita sudah selesai dari ar-raja. Dalilur raja sudah selesai. Kita sekarang masuk ke jenis ibadah yang berikutnya. Qala al-muallifu Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. ودليل التوكل قوله تعالى دليل عبادة التوكل adalah firman Allah Ta'ala وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين, ayat di dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-23. Dan hanya kepada Allah lah فتوكلوا kalian bertawakal, in kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang beriman. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan kaum mu'minin untuk bertawakal hanya kepadanya, hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Di sini terdapat taqdimu ma haqquhu ta'khir, dikedepankannya sesuatu yang seharusnya posisinya di belakang di dalam susunan kalimat di dalam bahasa Arab, karena asalnya adalah fatawakkalu 'alallah in kuntum mu'minin, jar majrur di situ ya, 'alallah dikedepankan dari fi'il amrnya. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Sehingga yang seperti ini yufidul hasr, memberikan faidah pembatasan, ya. Pembatasan atau penunggalan tawakal hanyalah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tawakal termasuk ibadah. Yarhamukallah, yang tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Wa 'alallahi fatawakkalu, sehingga maknanya adalah dan hanya kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar kaum mu'minin, benar-benar orang yang beriman. Wa qala, dan juga dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah fa huwa hasbuh, maka dia akan mencukupinya. Ayat di dalam surat At-Talaq ayat yang ketiga. Qala syarih Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala qauluhu at-tawakkul. Ya. At-tawakkul itu dari kata wakkala, ya. Dari asal kata wakkala. Secara bahasa makna tawakkul, at-tawakkul secara bahasa maknanya adalah at-tafwid. At-tafwid itu penyerahan, ya. Atau penyandaran. Sehingga kalau kita mengatakan dalam bahasa Arab wakkalahu ay idza fawadahu, jika kita mengucapkan wakkalahu, maknanya adalah fawwadahu, menyerahkannya, menyandarkannya. Begitu juga ketika kita mengucapkan kalimat dalam bahasa Arab, wakkaltu fulanan, ay fawwadtuhu fil amr, yaitu menyandarkan sesuatu kepada seorang, ya, untuk mengerjakan suatu perkara. Naam. Oleh karena itu dalam sebuah bab di dalam permasalahan fikih ada permasalahan al-wakalah. Al-wakalah, ya, itu adalah ja'lul insan naiban mufawwadan anhu fima yakhussuhu. Al-wakalah adalah penyandaran suatu urusan kepada orang lain. Ini makna secara bahasa. Makna at-tawakkul secara bahasa. Disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah di sini, qauluhu at-tawakkul, perkataan muallif at-tawakkul, at-tawakkulu 'ala syai'i al-i'timadu 'alaihi. Bertawakal kepada sesuatu, maknanya adalah al-i'timadu 'alaihi, bersandar kepadanya. Menyandarkan diri kepada sesuatu tersebut, ya. Ini makna at-tawakkul, bertawakal kepada sesuatu, maknanya adalah menyandarkan diri kita kepada sesuatu tersebut. Menyerahkan urusan kita kepada sesuatu tersebut. Wattawakkulu 'alallahi ta'ala, dan bertawakal kepada Allah ta'ala, maknanya adalah al-i'timadu 'alallahi ta'ala kifayatan wa hasban fi jalbil manafi wa daf'il madar wa huwa min tamamil iman wa alamatihi. Dan bertawakal kepada Allah ta'ala maknanya adalah al-i'timad, menyandarkan diri kepada Allah ta'ala, ya, untuk diberikan kecukupan, fi jalbil manafi wa daf'il madar, di dalam meraih manfaat, di dalam mendapatkan kemanfaatan, atau untuk daf'ul madar, untuk menolak dan mencegah kejelekan. Wa huwa min tamamil iman wa alamatihi, dan dia, yaitu tawakkul tersebut, merupakan kesempurnaan iman. Kesempurnaan iman seorang hamba jika dia memiliki sikap tawakkul kepada Allah. Wa alamatihi, dan juga merupakan alamat, tanda-tanda sempurnanya iman seseorang jika dia memiliki sikap tawakkul di dalam kalbunya, yaitu tawakkul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, liqaulihi ta'ala, dasarnya adalah firman-Nya ta'ala, firman Allah ta'ala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal, in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Wa idza shadaqal 'abdu fi i'timadihi 'alallahi ta'ala kafahu Allahu ta'ala ma ahammahu, ya. Kemudian di sini disebutkan keutamaan sikap tawakkul, ya, keutamaan dari sikap tawakkul. Kata beliau, wa idza shadaqal 'abdu, dan jika seorang hamba itu jujur, ya, fi i'timadihi 'alallahi ta'ala, jujur di dalam sikap tawakkulnya, di dalam sikap penyerahan dirinya kepada Allah, penyandaran dirinya kepada Allah ta'ala, maka Allah berikan balasan berupa kafahullahu ta'ala ma ahammahu, Allah akan mencukupi apa yang dia inginkan. Allah akan mencukupi apa yang dia inginkan, apa yang dia cita-citakan. Liqaulihi ta'ala, dasarnya adalah firman Allah ta'ala, wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, fahuwa ay fallahu hasbuh, maka Allah lah yang akan mencukupinya. Naam. Aika fihi, yaitu Allah lah yang akan mencukupinya dan memenuhi apa yang dia inginkan, apa yang dia cita-citakan. Ini keutamaan orang yang bertawakal kepada Allah, ya, maka Allah lah yang akan menjamin dirinya. Allah lah yang akan mencukupi kebutuhannya dan memenuhi segala keinginannya. Thumma tam'ana al-mutawakkila biqawlihi. Kemudian setelah ayat ini kelanjutannya, ya, kelanjutan ayat ini, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh, ya, Allah meyakinkan sekali lagi, ya, Allah meyakinkan orang-orang yang bertawakal kepadanya dengan menyebutkan ayat yang berikutnya, innallaha balighu amri, sesungguhnya Allah balighu amri, akan melaksanakan urusannya. Sesungguhnya Allah, ya, pasti melaksanakan urusannya. Fala yu'jizuhu syai'in aradahu. Fala yu'jizuhu syai'un aradahu. Maka tidak ada yang bisa menghalangi Allah dari sesuatu yang telah Allah kehendaki. Ya, kalau Allah sudah menghendaki sesuatu, maka tidak mungkin ada sesuatu yang lain, ada seorang pun yang bisa mencegah atau menghalangi Allah Ta'ala. Jika Allah sudah mengendaki akan menanggung dan mencukupi seorang hamba, akan membantu dan menolong seorang hamba, maka tidak ada seorang pun yang bisa mencelakai hamba tersebut. Fa'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Maka hendaknya kita bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena barang siapa yang bertawakal kepada Allah Ta'ala, maka Allah lah yang akan mencukupinya dan Allah pasti akan melaksanakan urusannya. Tidak ada yang bisa menghalangi dan merintangi Allah. Wa'alam anna tawakkula anwa. Kemudian kita diperkenalkan dengan beberapa jenis tawakkul. Ada 4 jenis tawakkul di sini. Dan ketahuilah bahwasanya at-tawakkul itu ada beberapa jenis, ada beberapa macam. Al-awwal, yang pertama, at-tawakkulu 'alallahi ta'ala wa huwa min tamamil iman wa 'alamati sidqihi wa huwa wajibun la yatimmul imanu illa bihi wa sabaqa daliluh. Yang pertama adalah tawakkul, pengerendahan, penyerahan diri dan penyandaran diri kepada Allah Ta'ala, ya, menyandarkan diri kita dan menyerahkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Maka yang seperti ini, wa huwa min tamamil iman. Jenis tawakkul yang seperti ini adalah kesempurnaan iman. Ya. Wa alamat sidqihi, dan di antara bentuk, ya, tanda-tanda kejujuran iman seorang hamba. Dengan adanya sikap tawakkul pada seorang hamba, itu merupakan tanda-tanda kejujuran imannya. Sehingga sebaliknya, jika seorang hamba tidak memiliki sikap tawakkul kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka itu menunjukkan lemahnya iman dan naam cacat pada imannya. Wa huwa wajibun, dan yang seperti ini, tawakkul yang seperti ini adalah wajib, ya. Hukumnya adalah wajib, tentunya wajib ain, ya. Wajib dimiliki setiap mukmin, setiap muslim. La yatimmul imanu illa bihi. Tidak akan sempurna iman seorang hamba kecuali dengan tawakkul ini, ya. Tawakkul, bertawakal kepada Allah. Wa sabaqa dalilu, dan telah berlalu dalilnya. Mana dalilnya? Yaitu tadi yang sudah kita baca, walallahi fatawakkalu. Di situ disebutkan dengan fi'il amr, perintah. Fatawakkalu, ya, perintah untuk bertawakal. Sehingga hukum tawakal adalah wajib. Tidak akan sempurna iman seorang hamba kecuali dengannya, kecuali dengan sikap tawakkul tersebut. Atsani, jenis yang kedua dari tawakkul, ya, yaitu tawakkul sir, tawakkul yang sir, yaitu yang tersembunyi. Bi ayya'tamida 'ala mayyitin fi jalbi manfa'atin aw daf'i madarratin fa hadha syirkun akbar. Ini jenis yang tawakul yang syirik, yaitu tawakul yang tersembunyi. Misalnya seorang menyandarkan dirinya kepada mayit, kepada orang yang sudah mati. Tapi ya, dia menyandarkan dirinya kepada orang mati tersebut. Dalam hal apa? Di dalam mencari kemanfaatan, di dalam mendapatkan kemanfaatan, ya, untuk mendapatkan rizki, ya. Dia meyakini dengan dia menyandarkan dirinya kepada orang mati tersebut, ya, dia bisa mendapatkan rizki yang lebih banyak, atau bisa disembuhkan dari penyakit, audaf'i madarratin, atau bisa menolak bala dengan dia bertaqarrub, ya, menyandarkan dirinya dan mendekatkan dirinya kepada penghuni kubur tersebut, dia meyakini akan menolak bala. Dia akan terhindar dari musibah dan malapetaka. Maka yang seperti ini, fahadha syirkun akbar. Jenis yang seperti ini adalah syirik akbar. Liannahu la yaqa' illa mimman ya'taqid anna lihadhal mayyiti tasarrufan sirriyan fil kaun. Kenapa? Karena tawakul yang seperti ini tidaklah bisa terjadi kecuali pada orang yang telah meyakini di dalam kalbunya bahwasanya si mayit ini, orang yang mati ini, penghuni kubur ini memiliki kemampuan di dalam tasarruf fil kaun, ya, di dalam mengatur alam. Dia meyakini roh, ya, roh mayit ini, roh penghuni kuburan ini memiliki kemampuan, ya, dia bisa mengatur alam. Nah, bisa mendatangkan rizki, bisa menolak musibah, bisa menyembuhkan penyakit dan sebagainya. Ya, yang tentunya ini adalah i'tiqad yang batil, keyakinan yang batil, yang termasuk syirik akbar, syirik besar. Wala farqa baina ayyakuna nabiyan awwaliyan aw tagutan aduwan lillahi ta'ala. Tidak ada bedanya. Ya. Maksudnya si mayit tadi, orang mati tadi yang dia menyandarkan diri kepadanya, tidak dibedakan. Baik orang mati itu tergolong nabi atau tergolong waliullah, ya, orang soleh, atau bahkan termasuk tagut, ya, aduwan lillahi ta'ala. Nah, musuh Allah, orang kafir misalnya, atau orang fasik. Nah, tidak sedikit, ya, dari kuburan-kuburan orang-orang fasik diibadai, ya, di beberapa tempat. Kuburan orang-orang fasik dijadikan tempat, ya, i'tikaf, dijadikan tempat ibadah. Misalnya yang terkenal di Iran, ya, kuburannya, ya, orang yang telah membunuh Umar ibn al-Khattab dibangun besar, megah, ya, diziarahi, diibadai, ya, yaitu kuburannya Abu Lu'lu'ah al-Majusi, pembunuh Umar ibn al-Khattab, tapi justru diibadai oleh mereka, oleh orang-orang Syiah di Iran, ya, mereka bertaqarrub kepadanya. Nah, makanya seperti ini lebih-lebih lagi, ya. Nabi saja tidak boleh menyandarkan diri kepadanya, ya, bertawakal kepadanya, apalagi orang-orang yang fajir, orang-orang yang fasik. Kemudian yang ketiga, ats-tsalits. Jenis tawakul yang ketiga, at-tawakkul 'alal ghair fima yatasarraf fihi al-ghairu ma'asyu'ur bi'ului martabatihi wanhitati martabatil mutawakkil anhu mithlu ayya'tamida alaihi fi husulil ma'ash wa nahwihi fahadha na'un minas syirkil asghar liquwati ta'alluqil qalbi bihi wal i'timadi alaihi. Jenis yang ketiga ini adalah syirik asghar, yaitu bagaimana bentuknya bertawakal kepada orang lain, menyandarkan dirinya kepada orang lain, yang mana fima yatasarraf fihil ghair, kepada orang lain yang orang lain tersebut ya melakukan urusannya, yang memiliki kemampuan ya, memiliki kemampuan tetapi dibarengi dengan sikap ya, maksudnya orang yang bertawakal kepadanya itu ada rasa ya, uluwi martabatihi wan hitati martabati almutawakkil anhu ya, sambil dia merasakan adanya ketinggian kedudukan di mata orang yang disandari ya, atau rendahnya martabatnya pada di mata orang yang ditawakkali ya, yang seperti ini misalnya seperti apa, mithlu ayya tamida alaihi fi husulil ma'ash, misalnya seorang menyandarkan dirinya kepada orang lain di dalam penghidupan, di dalam naam menghasilkan naam harta benda duniawi, naam seperti itu. Tapi apa tadi, dibarengi sikap ya, naam ketinggian martabatnya, kedudukannya di mata orang yang disandarkan ya dirinya kepadanya ya, atau rendahnya kedudukannya, ada rasa seperti itu, ada perasaan atau sikap seperti itu. Maka yang seperti ini adalah bentuk syirik asghar. Bentuk syirik asghar li quwwati ta'alluqil qalbi bihi wal i'timadi alaihi, karena kuatnya keterkaitan hati dengan orang tersebut dan kuatnya penyandaran diri kepadanya. Ya. Nah, kita lanjutkan, wa amma law tamada alaihi ala annahu sababun wa anna Allah ta'ala huwa alladhi qaddara dhalika ala yadihi fa inna dhalika la ba'sa bihi. Ya. Akan tapi jika dia menyandarkan dirinya kepada orang tersebut tapi meyakini bahwasanya orang tersebut hanya sebagai sebab, hanya sebagai sebab, wa anna Allah ta'ala huwa alladhi qaddara dhalika, dan dia meyakini bahwasanya Allah lah yang menakdirkan semuanya ya, bukan orang tersebut, orang tersebut hanya sebatas sebab, maka yang seperti ini la ba'sa bihi, yang seperti ini ya, menyandarkan diri kepada orang tersebut tapi tetap meyakini bahwasanya orang tersebut hanya sebagai sebab ya, sedangkan penentunya adalah Allah Ta'ala, maka yang seperti ini tidak tergolong syirik asghar yang tadi ya, tidak termasuk syirik kecil ya, yang seperti ini tidak dipermasalahkan di dalam syariat. Idza kana lil mutawakkil alaihi atharun sahihun fi husulihi, jika memang orang yang disandari ya, orang yang disandari itu memiliki athar yang sahih, memiliki kemampuan yang memang terbukti. Nah, baik terbukti secara syariat maupun terbukti secara tajarrub. Naam. Nah, seperti itu ya. Yang seperti ini tidaklah tergolong syirik. Adapun yang pertama tadi, ya, menyandarkan dirinya dan mendekatkan diri kepadanya sambil dia merasakan adanya ketinggian kedudukannya di mata orang yang disandari tersebut atau rendahnya kedudukannya di matanya. Tentunya kalau seorang menyandarkan diri kepada sesuatu ya, atau kepada orang lain, dia meyakini sebagai sebab. Orang lain itu atau sesuatu yang dia sandari tersebut, dia meyakininya sebagai sebab. Tapi ternyata ya sesuatu tersebut atau orang yang disandari tersebut tidak memiliki asar yang sahih. Ya, tidak memiliki kemampuan sebenarnya, tapi dia bersandar kepadanya. Maka yang seperti ini bisa tergolong syirik asghar, ya. Bahkan yang seperti ini tergolong syirik asghar. Karena apa? Menjadikan sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab. Ini termasuk syirik asghar. Ya. Nah. Kemudian jenis yang keempat, ar-rabi. At-tawakkulu 'alal ghairi fi ma yatasarraf fihi al-mutawakkilu bihaitsu yunibu ghairahu fi amrin tajuzu fihi an-niyabatu. Fahadha la ba'sa bihi bidilalatil kitabi wa sunnati wal ijma'. Bertawakal, menyandarkan diri kepada orang lain, ya, menyandarkan diri kepada orang lain, menyerahkan urusan kepada orang lain, yang urusan itu sebenarnya milik orang yang menyandarkan dirinya. Akan tapi mewakilkan urusannya, menyerahkan urusannya kepada orang lain, dengan bentuk, ya, dalam bentuk mewakilkan orang lain. Mewakilkan urusan tersebut untuk dikerjakan orang lain, untuk dilaksanakan orang lain. Yang memang pada perkara yang dibolehkan adanya perwakilan. Maka yang seperti ini, jenis yang seperti ini, fahadha la ba'sa bihi, diperbolehkan, tidak ada masalah, ya, dengan dalil Alkitab wa sunnah wal ijma'. Faqad qala Ya'qub li banihi, ya, telah berkata Nabi Ya'qub kepada putra-putranya, ya, ketika Ya'qub berupaya dan berusaha untuk mencari tentang keberadaan Yusuf alaihissalam, putranya. Maka dia, Ya'qub alaihissalam, berkata kepada anak-anaknya, kepada putra-putranya, Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi. Wahai anak-anakku, pergilah kalian dan carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya. Ya. Sehingga mewakilkan urusan dirinya kepada orang lain, kepada putra-putranya. Yang seperti ini tidak dipermasalahkan, dibolehkan. Wawakkalan Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalil yang lain pula yang membolehkan jenis tawakul yang seperti ini. Misalnya adalah Rasulullah alaihi salatu wasallam mewakilkan ala sadaqati ummalan wa huffalan. Rasulullah memperkerjakan sebagian sahabat untuk menjadi ummal, ya, wahuffad, menjadi orang-orang yang bertugas untuk menarik atau mengambil harta zakat dan menjaganya. Mewakilkan urusan ini kepada orang lain, yang seperti ini boleh. Wawakkala fi itsbatil hudud wa iqamatiha, dan juga Rasulullah mewakilkan kepada orang lain untuk, ya, tentang permasalahan hudud, permasalahan hukum had, permasalahan hukum had, baik untuk menetapkan apakah orang seorang berhak mendapatkan hukum had ataukah tidak. Kemudian jika memang iya, Rasulullah juga mewakilkan untuk pelaksanaan hukum had tersebut. Wawakkala Aliya ibn Abi Talib radhiyallahu anhu fi hadihi fi hajjatil wada' ayyatasaddaq bijuludiha wa jalaliha. Dan juga Rasulullah pernah mewakilkan urusannya kepada Ali ibn Abi Talib, yaitu dalam urusan penyembelihan binatang hadi, binatang hadi di dalam hajjatul wada', dalam haji perpisahan, haji terakhir di mana Rasulullah melaksanakan ibadah haji, yaitu hajjatul wada'. Kemudian Rasulullah juga mewakilkan kepada Ali bin Abi Thalib di dalam mensedekahkan kulit-kulitnya, kulit-kulit dari binatang hadi tersebut, binatang sembelihan tersebut, ya. Wa ayyan harma baqiya minal mi'ah ba'da an nahara sallallahu alaihi wasallam bi yadihi 63. Dan juga Rasulullah mewakilkan kepada Ali ibn Abi Thalib untuk menyembelih sisa binatang haji beliau yang belum tersembelih. Setelah Rasulullah menyembelih sekitar 63 ekor, sisanya diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk disembelih, ya, sehingga mewakilkan urusan kepada orang lain dan menyandarkan diri kepadanya dalam urusan tersebut, yang memang dibolehkan dalam syariat untuk mewakilkan urusannya kepada orang lain, maka yang seperti ini tidak dipermasalahkan, ya, dibolehkan. Wa ammal ijma' ala jawazi dzalika fa ma'lumun min haitsul jumlah. Ini tadi dalil dari Al-Qur'an. Al-Qur'an di antara dalilnya adalah kisahnya Nabi Ya'qub. Kemudian dalam hadis-hadis disebutkan di sini beberapa, ya, hal ketika Rasulullah mewakilkan urusannya kepada orang lain. Kemudian dalil dari ijma', ya, ala jawazi dzalik, tentang bolehnya hal ini, fa ma'lumun min haitsul jumlah, maka telah diketahui secara global, ya. Naam. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.